Di tengah-tengah harapan ku menantimu selalu. Bila malam telah datang, hati pun mulai guncang. Seolah sinar mentari tak pernah terang lagi. Ku tak tahu mengapa ku tetap menantimu. Biarlah ku